Pertama ku bertemu, melihat senyum manismu, ku ingin memiliki dirimu, ingin rasanya kau lengkapi hidupku. Matamu, senyumanmu, membuatku tak bisa berpaling darimu. Saat pertama kali bertemu, ku jumpa dirimu di suasana malam itu. Terpana ku penatang wajahmu saat kau tersenyum dan tersipu malu. Oh indah memang cinta tak sengaja. Sekian lama tak berjumpa, ku masih merasakan yang sama. Tak mampu ku berpaling, ingin rasanya kau lengkapi hidupku. Matamu, senyumanmu, membuatku tak bisa berpaling darimu. Saat pertama kali bertemu, ku jumpa dirimu di suasana malam itu. Tak pernah ku pelatam wajahmu saat kau tersenyum dan tersipu malu. Oh indah memang cinta tak sengaja. Suasana malam itu terpanaku saat kau tersenyum dan tersipu malu. Oh indah memang cinta tak sengaja. Saat pertama kali bertemu, ku jumpa dirimu di suasana malam itu. Terpanaku menatap wajahmu saat kau tersenyum dan tersipu malu. Cinta tak sengaja. Oh, oh, oh, oh. Ku jumpa dirimu di suasana malam itu. Terpanaku saat kau tersenyum dan tersipu malu. Oh indah memang cinta tak sengaja.